si heningnya malam aku terdiam bawa kenangan cinta. Mungkinkah di antara bintang denganmu, rindu yang ku rasakan tak bisa sirna menghilang. Satu yang ku harap untuk kembali bertemu kau di sini sekali lagi, ingin ku sentuh belahan jiwaku. Di kesepianku aku berbisik bahwa aku kesana. Agar dapat ku berikan cahayaku untukmu, biar kini aku serahkan semua yang tersisa. Demi satu